Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi. Pemimpin yang amanah dan yang selalu peduli, pemimpin yang hebat yang pantas untuk dicintai. Hingga muncul mereka berdua, sosok arif dan bijaksana yang siap memimpin hingga Garut kembali jaya. Benahi Garut sama-sama, harmoni selalu dijaga, agar Garut menjadi kota maju dan juara. Bersahabat, melayani, cinta, kerja dan harmoni, semua jadi jadi visi, jadi misi. Yang satunya politisi, satunya dokter asli. Berdua bahu-membahu dan siap untuk benahi. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Mereka telah bersedia membangun Garut tercinta agar bisa tercipta jadi kota pariwisata, agar pariwisata jadi sentra utama dan bisa bersaing dengan kota kita lainnya. Semua pasti bisa asal kita berusaha, kerjasama, kerja nyata dan berkarya dengan mereka untuk Garut tercinta. Kalau di Garut ada gejolak yang terjadi, semoga sang pemimpin mampu untuk mengatasi. Kalau kejadian nanti Garut sakit lagi, Pak Dokter bisa diandalkan untuk mengobati. Suntik. Jangan resah, jangan ragu, jangan bimbang. Yuk ayo semua, dukung mereka untuk menang. Mari, mari kita minta sama yang kuasa, agar Garut kita diberikan yang terbaik, selamanya. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut dengan kerja dan harmoni. Bupatinya Kang Rudi, wakilnya Dr. Helmi, cinta Garut.